Sama aja, kalau kita katakan sholat jamaah itu serius, maka Jum'ah lebih serius. Posisi anak-anak di rumah, anak-anak yang belum main kan, di rumah. Kalau anak-anak kecil, itu tempatnya di rumah. Jangan ganggu orang di masjid. Jangan ganggu khutbah Jum'at yang sangat serius, yang mengatakan kepada sahabatnya, ansit saja faqad lagha. Amal lagha pada Jum'at adalah, barang siapa yang lagha, maka dia tidak mendapatkan pahala Jum'at. Bagaimana kalau anaknya? Apa yang terjadi? Lagha itu tidak lagha. Sehingga, peranan istri harus difungsikan. Hikmahnya, Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya mewajibkan bagi laki-laki dan tidak bagi perempuan. Apa hikmahnya? Hikmahnya ada yang bisa dititipi anak. Itu hikmah. Hikmahnya ada orang-orang yang bisa dititipi anak-anak yang belum mumayyiz. Yang dibawa ke Jum'at adalah orang-orang atau anak-anak yang mumayyiz, yang bisa duduk diam, bisa disiplin. Boleh dibawa. Tapi kalau enggak, jangan. Jangan. Kamu berbuat dosa yang sangat besar karena mengganggu Jum'atnya kaum muslimin. Bukan hanya kamu yang di kamunya terganggu, faqad lagha, ditambah lagi orang-orang lain ikut terganggu. Kami beri na'ala ke Allah sehingga jangan sampai terjadi apa yang pernah terjadi di tempat saya dulu. Nangis sekeras-kerasnya terus gak berhenti. Akhirnya kok tidak berhenti? Putanya, ya, dari yang ditolikan berhenti. Itu orang siapa? Saya bawa keluar, titipkan nomor tangga. Sekarang bayangkan kupas sampai berhenti gara-gara anak-anak. Kan benar semua sampai tercap dari mulut ini ke dada, engkau telah mengadakan bid'ah. Sampai selesai dituntut, itu apa betul bid'ah? Ya saya cabut kembali kalimat bid'ah. Saya maksud bid'ah itu belum pernah ada di masjid ini selama saya khutbah bertahun-tahun. Belum pernah ada yang kayak gini, belum pernah ada. Baru kamu seorang. Sehingga saya terucap ini bid'ah baru. Yang belum pernah terjadi di pondok ini, belum pernah terjadi di masjid ini. Kalau benar Allah, kalau terdengar tangisan di rumah, kemudian Rasulullah meningkatkan sholatnya karena kesian, mungkin ibu-ibunya gelisah. Karena di rumah, anaknya nangis di rumah. Itu bukan jadi dalil bolehnya bawa anak ke masjid, bolehnya anak nangis di masjid ketika sholat, bukan. Allah Taala berfirman, sehingga usikum bittaqullah, aku wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah agar jangan rusak apa-apa yang paling penting dalam sholat jamaah dan dalam jumaah, yaitu kekhusyuan. Jangan sampai rusak. Sehingga mendidik anak perlu, tetapi ada waktunya, ada umurnya. Umur segini disuruh sholat, umur segini dipukul, umur segini dibawa ke masjid, itu ada. Sehingga ketika senyir demi, atau kalau ukurannya tidak jelas, kita katakan saja ketika anak itu sudah bisa diam, sudah bisa duduk manis, silahkan. Tapi kalau tidak, wallahu ta'ala.